السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكماله وعدد كماله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رحمة رحلي فر وشر لي أمري وحلودة من لساني يقهر قولي أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. سورة المجادلة atau juga disebut orang Surah Mujadalah ayat yang ke-11 yang bermaksud kata Allah telah mengangkat Allah Ta'ala daripada kalangan hambanya yang beriman dan juga daripada kalangan hambanya yang berilmu dengan beberapa darjat. Dalam ayat ini Allah nak beri gambaran keutamaan kepada mereka yang minat dengan ilmu, gemar dengan ilmu dan suka menuntut ilmu. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang dikasihi Tuan Imam, Pengerusi dan Ahli Jawatan Kuasa Surau, pimpinan masyarakat, seterusnya hadirin sekalian, mudah-mudahan di dalam rahmat Allah. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmat serta izinnya, maka pada malam ini kita diberi kelapangan, kesempatan, kekuatan serta dipilih oleh Allah Ta'ala daripada kalangan hambanya yang ramai untuk sama-sama kita melapangkan masa menghadirkan diri ke dalam satu majlis yang terbesar ganjarannya di sisi Allah, iaitu majlis ilmu. Selalu saya sebut, biarlah majlis ini apa orang nak sebut. Ceramah ke, kuliah ke, forum ke, seminar ke dan sebagainya. Buatnya juga tak kira di mana tempat. Di masjid, di surau, di rumah, di padang, dewan dan seumpamanya. Bila mana ianya berbentuk pesanan, amaran, peringatan yang datangnya daripada Allah dan Rasul SAW, maka itulah yang dikenali sebagai majlis ilmu. Tambahan pula apa yang disebut oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimallahu taala, yang dikatakan ilmu ataupun majlis ilmu itu ialah sesuatu yang memberi manfaat. Jadi adik sekalian, jangan kita menganggap dengan hanya hadir majlis surau, tadah kitab dan seumpamanya itu majlis ilmu. Tapi saya ulang balik lagi sekali apa yang disebut oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimallahu taala, yang dikatakan ilmu ataupun majlis ilmu sesuatu yang memberi manfaat. Sama ada tuan-tuan nak belajar ketuk besi ke, nak buka workshop ke, nak belajar menjahit ke, apa saja yang bermanfaat, itu adalah majlis ilmu. Bila disebut saja majlis ilmu, ada ganjaran yang tersendiri yang disediakan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Sebab itu kita pun sedia maklum dalam satu hadis yang cukup popular, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Yang mana bermaksud kata Nabi, tuntutlah ilmu daripada dalam buayan hingga ke liang lahat. Semua dah tahu dah hadis ni bukan sekali dua kali dengar kan. Dah hafal habis dah hadis ni. Ini nak menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah. Jadi tidak hanya yang disebut sebagai ilmu-ilmu khususiah saja. Jadi dan kalian, sebelum nak panjang-panjang cerita, saya pun memang ingat-ingat lupa dah surau ni pun. Saya rasa memang kalau tak 10 tahun pun dekat-dekat. Tapi yang pasti dah lebih 5 tahun sebab saya rasa dah melepasi 2 kali pilihan raya. Ini nak masuk pilihan raya pula dah. Tapi tak apalah, nak dekat-dekat pilihan raya esok panggil lagi. Nanti kita buat tajuk bagaimana nak pilih pemimpin. Sebab hari ni orang diperak sikit, dia jakun nak pilih pemimpin boleh tak kerti. Dia mempangkah ya. Dengan alasan dia kata apa? Undi rahsia. Memanglah undi rahsia tuan-tuan. Tapi di sisi Allah Ta'ala tak ada rahsia. Sebab tu hampa kena betul-betul pangkah. Faham? Hampa salah pangkah, cerah masa depan. Ha, lepas tu duduk neraka ni berapi dia kan cerah tu. Ha, tu masuk cerah masa depan. Tak cerdik-cerdik orang. Ha, gitulah. Ha, tu. Jadi, dan sekalian, sebelum nak panjang-panjang cerita kepada yang belum kenal, diperkenalkan lagi sekali. Ya, nama diberi Omar bin Ja'far bin Desa bin Bakar atau juga yang lebih dikenali sebagai Ustaz Omar Ja'far. Sepenuh masa dalam bidang dakwah, juga sepenuh masa dalam bidang usahawan. Merangkap businessman lah. Itu businessman. Tapi setengah orang dia takut bila sebut bisnes apa semua. Ni malah dia nak ceramah ke dia nak bisnes ke? Bila kita sebut bila kita ni orang politik, ni malah nak ceramah ke nak politik ni? Dia surau ni politik letak di luar, semua letak di luar. Kepala tenggorak dia. Oh, tak cabut tenggorak letak di luar sama. Kan? Tu malah ni bukan marah ni geram. Bila nak masuk surau dia kata politik tak di luar lagi apa? Menega letak di luar lagi apa? Semua dia suruh letak di luar. Habis luar hang duduk di luar tak payah masuk. Geram sungguhlah, tak faham-faham. Kata Nabi contoh terbaik. Cuba tengok Nabi baik tak apa. Itu tak ada kira. Saya dilahirkan di kampung Sungai Aceh ni Bon Tebal Seperamperai Pulau Pinang. Kira-kira 51 tahun yang lalu. Umur rahsia. Dibesarkan di kampung Teluk Medan Bagan Serai Perak. Dan sekarang menetap di Gombak Batu Nam dan di Sungai Aceh, Nebong Tebal, Pulau Pinang. Ni semalam ada di Pulau Pinang, baru balik semalam. Lepas saya kuliah di sini, lepas saya nak sambung kuliah dengan sini dengan besok di Johor. Jadi ada sekalian, apa lagi, biodata. Belum lagi berumah tangga untuk tahun ini. Baru mempunyai 8 orang cahaya mata, 7 orang cucu dan beberapa orang ibu mertua. Itulah lebih kurang biodatanya. InsyaAllah. Jadi setakat itulah kot biodatanya. Kalau siapa yang biasa tengok, saya pernah diundang menjadi tetamu untuk beberapa program radio dan TV. Antaranya tetamu Radio 3 Pulau Pinang, Radio 3 Ipoh, Radio Malaysia Saluran 1, Radio IKIM, TV 1, TV 3 dan banyak lagi. Jadi, berhantar sangatlah ceramah ni. Jadi, tak tahu nak abang. Baik, jadi hadirin sekalian, malam ni saya tak mau cerita banyak. Cumanya, hadirin sekalian, manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Manaf ni, Nabi ni, tuan-tuan, punya sayang dekat umat dia ni, tak tahu nak abang. Kita tahu dah cerita Nabi ni, sehingga sampai kita tahu, di saat akhir wafat baginda, yang terbit daripada mulut Nabi, hanyalah umatku. Semua dah tahu dah. Pun begitu tuan-tuan sekalian, ketika hayat baginda ni Nabi ni itu saat wafat tambah saat segabuga. Nabi ni satu ketika Nabi pernah bersabda, Nabi angkat tangan seolah-olah Nabi berdoa. Nabi minta kepada Allah, kata Nabi, Allahummarham khulafai. Ya Allah, rahmatilah ke atas khalifahku. Bila mendengar macam tu, sahabat bertanya, man khulafauka? Siapakah khalifahmu? Maka Nabi jelaskan di sana tiga. Yang pertama kata Nabi, alladzina ya'tuna min ba'di yuraddidu na ahaddisi wa sunnati wa yu'allimunati min ba'di aw kama qala. Hadis yang cukup pendek tapi amat menarik untuk kita renung. Untuk kita renung-renungkan malam ini. Nabi minta kepada Allah, kata Nabi, ya Allah, rahmatilah ke atas khalifahku. Bila mendengar macam tu, sahabat bertanya, man khulafauka, siapakah khalifahmu? Yang kita sebut khalifah-khalifah kan? Apa kebonda khalifah ni? Kita main masjid, tengok-tengok, malam ni Jumaat. Kan? Ni malam ni bukanlah malam Jumaat, semalam. Apa orang kata, apa malam Jumaat, malam sunat ni? Malam Jumaat, malam sunat, malam ni wajib, faham? Gitulah. Tak tahulah wajib apa, saya sebut macam tu je. So, nak beritahu, kan, main-main malam Jumaat, tengok-tengok Tok Imam tak ada, Ustaz tak ada. Allah mak, malam ni baca Yasin ni, siapa nak jadi khalifah ni? Tu. Man khulafauka? Siapa khalifah? Apa yang dimaksudkan khalifah? Khalifah ni pemimpin ataupun ketua. Siapa dia ketua ni? Maka Nabi jelaskan yang kata khalifah ini, tiga. Yang pertama kata Nabi, orang yang hidup selepasku. Alhamdulillah, kita termasuk dalam doa Nabi. Kita hidup selepas Nabi. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita belum zon selesa. Tak kira lagi. Sebab tu Nabi sebut dia tiga. Yang pertama orang yang hidup selepas Nabi. Betul lah kita masuk. Tapi bukan takat kita. Hak di luar pun sama. Bukan takat yang Muslim. Non-Muslim pun termasuk. Termasuk Datuk Seri Sami Belu, Yap Ahloy, Lee Chong Wei, Robert Mugabe, Michael Schumacher, Michael Oven. Semua sekali lah tu. Sebab tu Nabi sebut tiga. Yang pertama, orang yang hidup terlepasku. Yang kedua, yuradidu na'ahadisi wa sunnati. Bukan takat hidup selepasku, tetapi yang kedua, orang yang menghidup dan beramal akan sunnahku. Aku takat hidup selepas Nabi, hak lain punah tak aci. Kena menghidup beramal akan sunnah. Bukan takat menghidup beramal akan sunnah. Yang ketiga kata Nabi, wa yu'allimuna si samin ba'di. Dan dia pula kena menyampaikan kepada manusia yang lain akan sunnahku. Ha, boleh jelas eh? Tu yang dikatakan Khalifah. Yang pertama, ciri dia, Nabi kata orang yang hidup selepas Nabi. Yang kedua, orang yang menghidup beramal akan sunnahku. Yang ketiga, bukan takat dia menghidup beramal akan sunnah. Dan dia pula kena menyampaikan kepada manusia yang lain akan sunnahku. Ini termasuk dalam konsep dakwah. Hadirin sekalian. Baik, malam ni, tazkirah kita berkisar tentang apa itu sunnah. Hadirin sekalian. Saya yakin tuan-tuan dah kerap kali dia dengar sunnah, sunnah, sunnah. Cuma kita keliru. Antara sunnah dengan punah. Bunyi nak lebih kurang sama. Jadi malam ni tuan-tuan sekalian. Sunnah ni hadirin sekalian. Daripada istilah bahasa. Sunnah bermaksud jalan. Itu sunnah. Macam semayang lah. Semayang ni daripada istilah bahasa apa tak? Dia bunyi tu semayang kan. Tapi istilah bahasa... doa. Itu istilah semayang. Baik. Sunnah daripada istilah bahasa bermaksud jalan. Adapun sunnah daripada ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah sesuatu yang bersandar terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada percakapan, perbuatan maupun pengakuan. Itu yang dikatakan sunnah. Sunnah daripada ilmu hadis iaitulah sesuatu yang bersandar terus ataupun sesuatu yang sampai terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada percakapan, perbuatan dan pengakuan. Itu yang dikatakan sunnah. Dan sunnah ni pula tuan-tuan paling kurang dibagi dua. Satu sunnah kecil, satu sunnah besar. Satu sunnah kecil, satu sunnah besar. Maka sabit dengan hadis kata Nabi, di antara sunnahku yang paling besar, di antara sunnahku yang paling utama, bila mana kamu memerintah, bila mana kamu berhukum, kena meletakkan hukum Allah paling atas. Maka itulah sunnahku yang paling besar. Sebab tu adik sekalian, kita wajib menyokong perjuangan Islam yang nak melaksanakan Islam dalam erti kata Islam yang sebenar. Bukan Islam kapal Islam, atau Islam kapal Islam. Ha, ada masa dia tenggelam, ada masa ditimbui. Ataupun Islam. Islam apa? Islam lalat. Tahu lalat? Lalat tahu lalat? Kenal lalat? Siapa yang tak kenal lalat? Cepat-cepat bertobat. Ha, tengok lalat. Lalat tahu mana dia tak singgah? Tai dia singgah, kek dia singgah, roti canai dia singgah, bangkai ayam dia singgah. Nampak tak? Ada orang Islam macam tu? Masjid dia singgah, kedai rock dia singgah, karaoke dia singgah, dangdut dia kira, kedai judi dia singgah. Betul tak? Orang mati dia singgah. Betul? Ada ni? Ada, siapa dia? Itu lalat, lalat, lalat, lalat. Lalat dia semua dia semua masuk tu. Rumah mayat dia masuk. Rumah judi dia masuk, dandut dia masuk. Betul tak betul? Tu tak tahu. Itu Islam juga. Tu kita tak mau. Islam lalat tak mau. Islam kafir Islam tak mau. Tapi paling kurang naklah kita jadi Islam lebah. Lebah kan. Kan bagus lebah. Kan, tengok lebah. Lebah dia mentedakah apa? Siapa pernah tengok lebah hurung tiap ayam? Siapa pernah tengok? Kalau siapa pernah nampak lebah hurung tiap ayam, cepat-cepat bertaubat. Tu tanda dia tak lama dah tu. Itu kelebihan anugerah. Anugerah Allah bagi dekat lebah. Lebah ni dia makan yang baik-baik. Maka terbit dia pun baik-baik. Sampai disebut dalam Quran tu. Hebatnya madu tu. Gitu nak boleh jelas ? Ni kalau boleh hang duduk depan pintu tu tolong masuk meh. Sekejap lagi kawan buka pintu ada yang tersinggung boleh orang tu. Ha, dia tolong-tolong beri laluan depan pintu, pasal saya tengok ini luar dia tengah parking jam. Saya pun dapat SMS kata jam jalan nak main ni. Okey, ustaz jalan ya, baru balik kerja, fahamlah tu. Okey, jelas eh? Dok. Sunah. Baik. Sunah paling kurang dibagi dua, sunah kecil, sunah besar. Maka tabik dengan hadis di antara sunah. Sunah yang antara sunah wajib ini antaranya solat fardu 5 waktu. Itu antara sunah. Tentu ada sekalian sebab tu, keutamaan yang paling penting tiang ni. Jadi kita hari ni, saya bukan nak nafikan yang sunat, jangan salah faham. Ni yang duk tulis ni takut dia panggil ajaran sesat pula. Lebih baik kita utamakan yang fardu. Bila dah buat yang fardu, diikuti dengan mana-mana sunat, itu memang first class lah. Ini masalahnya, hak 5 waktu pun cacah marba yang duk pulun hak sunat. Allah suruh semayang sehari 5 kali. Dia semayang juga 5 hari sekali. Tapi sunat dia lah hero. Semayang tarawih sampai kita tak ada tempat. Contoh, bukan orang sini, orang tempat lain. Yang semayang fardu, dia buat lebih kurang. Tarawih dia pulun sakan. Lepas tu pula dia main surau pun bulan Ramadan dua. Lepas tu tak jumpa dah. Bila jumpa dia kat kedai kopi ke kat bulan apa ke, dia kata, eh, hang takkan pergi surau sebulan sekali ya? Lain-lain bila, eh, dia kata, pergi sebulan pun pada dah. Dia kata, hang ni apa pun dia dengar ceramah apa ni. Hak sebulan tu cover setahun tu, hang tahu tak? Mangkuk ayun. jenis, bukan tuan-tuan lah, cerita orang tempat lain. Ini payah nak cerita. Tak, tuan-tuan, kalian, ini antara, apa nama, sunnah wajib yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita pegang, iaitu lah, solat fardu 5 waktu. Kemudian apa lagi? Antara sunnah wajib. Ahlak. Kita pun sedia maklum, Nabi dibangkitkan. Kerana untuk ahlak, untuk membentuk ahlak umat manusia ketika itu di zaman jahiliah. Walaupun Allah bangkitkan Nabi ini untuk membentuk ahlak di zaman jahiliah, itu hanya boleh kata gimmicknya. Tapi sebenarnya untuk sepanjang zaman sampai kiamat. Dan ahlak hari ini, sebahagian umat Islam dia buat tak kisah. Ahlak ni tuan-tuan, aku nak hurai banyak. Tapi nak cerita paling mudah-mudah ya. Mudah-mudah. Mudah-mudah yang kita boleh nampak. Yang memang duk berlaku pun. Tuan-tuan tengok tadi jemaat. Dia main kemudian jemaat tu, dia main kemudian kasut tu, dia langgang. Dia langgang habis tu. Terpelantin habis kasut. Kita balik-balik duk cari mana kasut aku ni. Tengok-tengok terpelantin, terkalis, tapak tu pun. Menerap dalam longkang tu. Tak kenal kasut. Itu ahlak lah tu. Ni siapa punya kerja ni? Kita! Dah hampir lewat buat. Cara lewat kasut tuan parking. Ni, nampak tak? Tu sebagai contoh. Tu belum cerita parking kereta lagi. Belum cerita parking kereta. Membelok kereta orang. Saya tuan-tuan bukan baru sekali. Bukan dua kali. Banyak kali dah kena dah. Hari ni tuan-tuan. Zaman lah ni. Zaman ni siapa tak ada ni. Bohong. Betul tak? Orang asli pun dah. Nyonyo hak apa nama pasal borong tu dah lama lagi dah. Nuh, zaman. Zaman handphone. Bali nanji lari tu. Lah ni zaman semua ada handphone. Sebab tu saya nak nasihatkan hadirin sekalian. Kalau parking blok, double parking, terpaksa parking, nak singgah dekat bank ke apa ke, letaklah dekat cermin ke, dekat tingkap ke, nombor telefon. Kalau nak keluar, tolong hubungi saya. Hari ni kebanyakan orang ada handphone, tuan-tuan. Jangan menyusahkan orang. Ni ahlak, tuan-tuan. Lagi kalau kita tak tahu ni, banking-banking kan, debit apa semua tu. Dia perlai cermin kereta ke apa tu, okey lagi. Itu dia perlai muka. Perlai cermin kereta, tak ada masalah, tuan-tuan. Berapa ribu sangat cermin kereta? Cermin kereta, tuan-tuan, ada harga RM10,000. Tak ambil kan? Tapi kalau pecah muka, RM10,000 nak buat apa? Faham tak tu? So, hari ni kita tak tahu manusia di luar tu nak bagi tahu ahlak. Gitu je. Faham ni? So, hari ni tak ada masalah. Kadang-kadang terpaksa parking macam tu, buat. Ada cara. Letak nombor telefon. Jadi, sampaikan kepada teman-teman ni yang duk dengar ni malam ni. Bukan takat tuan-tuan ni. Pesan ke anak-anak kita ni. Yang mungkin mengganggu perjalanan orang, jalan orang dan sebagainya. Ahlak kita nak sebut. Ahlak. Faham. Itu cukup takat tu. Kemudian apa lagi di antara sunnah wajib? Ni yang tak perlu toliah, dakwah. Ni dakwah ni di antara sunnah wajib yang perlu kita sampaikan. Semua dah dia maklum dah. Nabi kata apa? Baliru ani walau ayah. Sampaikan walaupun satu. Hang tahu satu. Ni peranan kita. Sebab tu saya nak cakap dengan kalian, khususnya yang bernama suami ni. Ni ramai ni. Isteri tak apa nak amal, agak-agak belen tak? Tak apa nak belen ni, tak belen. Tak tahulah kalau yang tak belen ni bujang ke apa, Allah Alam lah kan. Ataupun duda dan sebagainya. Jadi nak bagi kita dakwah ni paling kurang kita kena sampaikan kepada isteri-isteri. Boleh faham? Isteri-isteri. Maknanya lebih pada satu lah tu. Ataupun kepada anak-anak. Tu, siapa dia? Kita. Jangan kita saja dengar, tuan-tuan. Kita saja dengar, balik. Kena yang duduk saat lena. Tak cerita ke anak isteri. Kalau tak mampu cerita, bawa mereka main. Itu baru betul. Hadirin yang dimaksudkan. Sebab benda ni, benda penting. Siapa nak sampai mesej ni kepada anak isteri? Kalau tuan-tuan tak mampu cerita, bawa main. Itu lebih power. Tak boleh bawa main pun tak apa. Balik cerita. Balik malam ni, start ni. Balik sampai rumah, bini kata nak minum air apa bang? Tak payah minum air. Malam ni aku dah kena beletak dah. Hampang panggil dia duduk sini. Hang panggil dengan anak Ahmad duduk sini. Apa dia? Ni aku nak cerita sikit ni. Malam ni aku dengar ada satu ilmu. Tuan-tuan pun nak start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila, lepas tu, tengah nak ceramah, anak pula buat bising. Bila anak buat bising, bini kata apa? Dia tu. Dengar tu ada ustaz mana nak ceramah kita tu. Apa dengar alih lah. Dengar ayat tu merajuk tu. Oi. Aku ni lah, aku baru. Aku dah apa. Jadi bebai tutup tak ini apa. Dia tak mahu kena mula. Tak tahulah nak mula macam mana, tak tahu. Tapi kena pigiak lah. Apalah tang hilun tak pakar rul minat iman. Kena pikir. Boleh faham kan? Jelas. Jadi, nak beritahu hak tu. Baik. Antara sunnah. Sunnah-sunnah ni banyak tuan-tuan. Sunnah ni sebenarnya sunnah. Sunnah wajib pun banyak. Sunnah-sunnah pun banyak. Semua banyak tuan-tuan. Tapi nak cerita semua takkan habis. Jadi, hadirin sekalian. Cuma saya nak bagi clue-clue ya. Antara sunnah. Antara sunnah-sunnah ni tuan-tuan sekalian. Nabi SAW ketika solat. Bacaan solat. Bacaan dalam solat, Nabi waqaf. Satu, satu, satu. Wasal, sambung, salah ke? Tak salah. Semayang sah. Ni jangan salah anggap ni, jangan tengok terbeliau di mata orang ni. Risau pula kita ni kan. Tak, tapi nak beritahu, Nabi, setiap kali semayang, bacaan dalam semayang, Nabi baca satu, satu, satu. Sambung, salah ke? Tak salah. Itu nak habak, mai. Ha, kerana kalau mengikut juga, kalau ikut sunnah, sebagai contoh tangga mimbar. Kalau ikut sunnah, tangga mimbar menghadap orang ramai. Tiga nak tangga, itu sunnah. Tapi kita hari ni, macam-macam pesen. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Ulu Langat tu, kiri kanan ada tangga. Yang mana satu nak naik ni, kita jadi hati, mana, tak apa, yang mana pun tak apa, macam tu, kiri kanan. Kanan. Tuan-tuan pergi Masjid Negeri Jahalam pun. Lagi dahsyat. Ma'ai. Itu kalau naik-naik atas tergelincir jatuh. InsyaAllah syahid. Kan? Tu dia. Ada satu masjid tuan-tuan. Di Bagan Serai Perak. Ada orang Bagan Serai lah. Masjid Kampung Banjar. Dia punya tangga mimbar tu. Itu dia. Tangga dia. Itu yang hatib naik-naik atas kadang baca khutbah. Tak apa nak betul. Pening sampai atas. Itu nak beritahu. Sunnah. Saya nak sebut. Mimbar tu bukan tak sah-sah. Jangan nak perlai pula. Jangan pergi mogok nak perlai. Tapi nak beritahu kita hari ni dah tinggal. Tinggal. Betul tak? Kita dah tinggal. Sikit-sikit kita tak perasan. Ikut sunnah. Ngadap orang ramai. Sama juga kalau baca bacaan dalam solat. Satu, satu, satu. Kita hari ni. Yang saya nak sebut. Kalau bulan kalau di luar Ramadan. Okey. Bulan Ramadan. Dia duduk kalut bulan Ramadan ni. Duduk kalut. Lebih-lebih lagi yang buat semayang tarawih 20 ni. Lagi kalut lah. Dia nak perhabis 20, tuan-tuan ingat mudah nak perhabis 20. Kan? Sebab tu kita yang duduk di bandar ni khususnya, saya pun selepas keluar daripada kampung dulu, balik mereka duduk di bandar ni, banyak tahun lah. Tapi ni pun ikut giliran lah. Kejap KL, kejap Penang. Kejap Penang, kejap KL. Begitulah. Ikut giliran sampai mampus. Begitulah. Okey. Jadi dan kalian, kalau di kampung yang masih mengekalkan 20 tuan-tuan, siaplah. Kadang-kadang kita nak baca Fatihah tak sempat. Kita yang makmum tak sempat baca Fatihah. Imam cukup laju. Bisa dengar laju kan? Dia naik-naik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Wah, dia pun habis tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita terkepak-kepak. Betul tak betul? Ya Allah, ni buat apa ni? Mangkuk ayam sungguh bila kita nasihat tak mau dengar, tapi inilah yang betul, betul tak betul. Langgak lengkang butak dia. Nah, fikirlah. Ini yang kita nak sebut sunnah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak sebut malam ni saya nak bagi ilmu untuk kita tip sama-sama tuan-tuan sekalian. Hari ni kalau kita tak mampu buat ke semua, tolong jangan tinggal ke semua. Tak mampu buat ke semua, jangan tinggal ke semua. Tu hari ni, malam ini khususnya. Malam ini apa yang saya kongsi dengan tuan-tuan, paling tidak ni masa saya teringat pesanan guru saya dulu. Guru saya pesan, tiap-tiap kali kita pergi majlis ilmu, paling tidak bawa balik satu. Bawa balik satu lalu amalkan dalam kehidupan. Itu sudah cukup bagus. Jangan kita dengar 10, tak buat langsung. Dengar 5, tak buat langsung. Dengar berapa pun, tak buat langsung. Kita kena ada perubahan dalam kehidupan. Yang kita sudah biasa dengar perkataan, hari ini lebih baik daripada semalam. Begitulah kan, besok lebih baik daripada hari ini dan sebagainya. Baik. Itu antara sunnah. Sunat. Kemudian apa lagi tuan-tuan sekalian di antara sunnah? Di antara sunnah, sunat iaitu lah makan dengan tangan. Saya nak sebut tak salah makan dengan garpu ni. Sebab ini semua agenda-agenda Yahudi. Banyak tuan-tuan agenda Yahudi ni. Dia nak perangkap umat Islam, dia nak lalaikan kita daripada agama Allah ni, cukup banyak agenda dia. Yang sedar tak sedar, banyak. Contoh paling senang tuan-tuan, bola sepak. Bola paling senang. Tu sekejap lagi cerita hiburan lagi. Kita tengok bola. Dia tak mampu, dia main seru. Dia main jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan tak lah. Dia main jumpa kawan-kawan kita tu. You hari ni you jangan semayang. Saya bagi you RM50. Agak-agak macam mana. Dia kata handak ni ke handak ni. Walaupun dia semayang tak apa nak cukup. Betul tak? Tapi boleh kena orang hasut macam tu. Dia kembang telinga juga. Kalau saya memang nak kembang lah. Kan? Boleh nampak tak? Tapi hari ini dia tak payah hasut tuan-tuan. Dia tak payah nak hasut, tak payah nak kempen apa semua. Cukup dengan sebiji bola. Kalau bola tuan-tuan final tu pukul 8 dekat stadium tu, agak-agak pukul berapa dia masuk? Tak tahulah tu. Tu yang biasa duk masuk pukul 3, pukul 4. Mungkin ada pengalaman sikit-sikit ke apa-apa. Wallahualam kan. Tapi nak beritahu begitulah. Tapi FRU, asalnya belum Zohor lagi pergi lah. FRU lagi awal. Ha, tu pulih lagi awal tu. Yalah, siapa nak jaga keselamatan, parking dan sebagainya. Betul tak betul? Itu memang statement dah keluar setiap kali final termasuk yang baru ni pun. Polis saja 1,500. Polis yang terlibat. Polis. Kita apalah dia jaga keselamatan. No. Pemain belum main lagi. Penonton dah warm up dah. Yahoo. Kelantan boleh. Kan? Selangor boleh. Betul. Pemain duk relax lagi. Penonton Yahoo ke apa? Mangkuk ayun. Itu cerita bola. Itu cerita bola termasuk tuan-tuan sekalian. Selain daripada hiburan, pasal malam juga adalah agenda Yahudi. Tapi orang tak nampak tuan-tuan, pasal malam. Ni tuan-tuan yang dah orang lama ni kan, orang lama. 30 tahun dulu. Ada pasal malam? Siapa ingat? Tak ada. Tak ada masalah. Ada siapa yang kekeringan bawang cabai kering kat rumah dah? Tak ada kan? Tak ada masalah. Tu hari ni saya nak sebut salah ke pasal malam? Tak salah. Tapi ini antara jarum Yahudi. Tuan-tuan tengok hari ni kerana pasal malam. Dengan peniaga satu hal. Hak yang pembeli pun bukan apa. Beli apa pakcik? Tak ada apa. Saya jalan-jalan. Cuci mata. Tenggorok dah. Nak cuci mata belilah emo. Tengok tak? Betul tak betul? Pusing beli jagung bakar. Pusing beli beli apa balik. Itu yang nak beli. Saya nak sebut, kau nak pergi juga, pergi selepas maghrib. Kau nak pergi juga, pergi selepas asar. Lepas dalam pukul 4, pukul 5 dah ada lah. Cukup lah lepas malam nak beli apa. Nak belek apa, ikan-ikan tu juga. Ambil lah. Tapi janganlah, ya Allah, ya Tuhanku, malu ke orang. Kadang-kadang tengok kepiah atas kepala, pakai, ya, perempuan tu tak apa lah. Kita sangka baik lah. Mereka tak boleh semayang, tak apa bila. Yang kita, Ni, kita! Malu ke orang? Jagalah sama tuan-tuan. Boleh faham tu? Ni nak beritahu, ini antara agenda dia. Nampak macam mana? Mana ada hari ni pasal malam yang menyediakan tapak untuk solat, ada? Ada? Pasal malam kat mana? Tak tahu. Yang saya jumpa di Kelantan ada. Tapi Kelantan sendiri memang ada ruang solat untuk pengunjung dan peniaga. Depa solat tak solat tu nombor dua. Tapi kena sedia, yang tak ada lagi. Nah, boleh faham eh? Okey, baik. Jadi ada sekalian, balik pada cerita kita. Termasuk juga makan dengan garpu dan sebagainya ini juga agenda Yahudi. Sebab tuan-tuan sekalian, hikmah makan dengan tangan ni, antara dia tuan-tuan sekalian, dia punya makan, dia tak sama dengan makan dengan garpu. Tak payah cerita ketam lah. Tak payah cerita makan ketam lah. Cerita makan ayam sudah. Dia tak sama. Sebab tu pula, hikmahnya, selepas makan, sunat kita jilat jari. Jadi, Barat, dia buat kajian. Pasal apa Islam ni, lepas makan, kena jilat jari. Rupanya Barat dia buat kajian. Rupanya ayak tangan ni, enzim yang ada pada tangan ni, dia untuk memproses sistem pencernaan. Sebab tu Nabi kata, punca penyakit daripada perut. Tapi kita hari ni tak jaga yang tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya nak sebut, hadirin sekalian, di antara nikmat. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak menghitung nikmat aku, kata Allah, tak terhitung nikmat Allah ni cukup banyak. Tapi kita hari ni terlepas pandang. Kita nikmat yang paling besar hari ni yang kita dapat, iaitu nikmat iman dan Islam. Itu siapa tak boleh pertikai. Tetapi, selepas nikmat iman dan Islam, nikmat apa? Nikmat sehat ataupun nikmat kesihatan. Tapi orang tak nampak kesihatan ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Islam dia cukup beri perhatian dalam bab ni. Tuan-tuan hari ni nak ke Mekah macam mana? Kalau tuan-tuan ada gout, ada semput, ada buasir. Tuan-tuan nak pasang bendera macam mana? Dia kata, jom Malini nak pasang bendera, pasang poster ni nak pilih raya. Jom. Oh, tak lihat anak gout. Anak buasir. Harap takbir lebih. Takbir, Allah Akbar. Takbir lebih. Tapi tak jadi. Boleh faham tu? Sebab tu tuan-tuan sekalian, nak maintain kesihatan ni, dia banyak-banyak faktor. Banyak faktor. Cumanya, malam ni saya nak bagi sikit tip. Untuk tuan-tuan nak maintain kesihatan, yang pertama, di antara pantang larang ketika dan selepas makan. Tuan-tuan, sebab tu orang tuan-tuan bisa dengar dah, orang tuan-tuan dulu duduk belah tiang kan. Lepas makan jangan buat kerja. Lepas makan jangan buat kerja. Sebab tu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ke dahaga apa ke, minum dulu sebelum makan. Jangan minum banyak sangat. Bila banyak sakit, dia muak makan, dia tak selera. Jangan banyak sangat. Tu, minum dulu. Pantang ketika makan minum dan juga ketika makan minum. Ini makan 2-3 suap, tolak ayam. Tu nak tercekik, tu cerita lain. Tu kalau tak minum juga, kecekik mampu, ya, minum lah. Janganlah kerana nak apa semua. Sebenarnya juga tuan-tuan, dan juga makan. Selepas makan, jangan minum. Hadirin sekalian, ini termasuk selain daripada kesihatan, ianya termasuk rahsia awet muda. Rahsia awet muda dalam Islam ni, tuan-tuan. Awet muda dalam Islam ni, dia ada tiga rahsia dia. Yang pertama, banyakkan baca Quran. Itu rahsia awet muda dalam Islam. Banyakkan baca Quran. Tapi baca Quran kerana Allah. Jangan baca Quran kerana awet muda. Ha, kena faham. Lagi dia pun baca wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wajannab bi duduk depan cermin. Tak berubah lagi pun. Wajannatin ardu samawati wal ardu 'indal muttaqin alladziina dia baca. Tak berubah, tenggorak dia. Boleh faham tu? Tu yang pertama, rahsia awet muda, banyakkan baca Quran. Tu yang pertama. Yang kedua, banyakkan sembahyang tengah malam. Bukan sembahyang Isyak tengah malam. Faham tu? Aku tak faham, tanya kau orang sebelah. Banyakkan semayang tengah malam. Itu rahsia awet muda. Yang ketiga, selepas makan, lewatkan minum air. Ini rahsia awet muda dalam Islam. Tiga, yang pertama, banyakkan baca Quran. Yang kedua, banyakkan semayang malam. Yang ketiga, selepas makan, lewatkan minum air. Faham ke tu? Teman, gitulah. Okay. Tuan nak beritahu tuan-tuan sekalian, antara nak maintain kesihatan ni selepas makan tu yang kita kena jaga. Selepas makan, jangan minum air. Selepas makan, jangan makan buah. Kita silap. Kita ni makan buah sebelum makan bulan Ramadan ni. Kenapa kita hanya bulan Ramadan? Nampak tak? Selepas makan, jangan makan buah. Salah ke? Tak salah. Kalau salah pun jangan bimbang. InsyaAllah, polis tak tangkap. Tapi masalahnya kita. Itu yang jadi kita pencernaan dia tak seimbang. Boleh faham? So, makan buah dulu. Baru makan nasi. Itu baru betul. Baik. Kemudian apa lagi? Lepas makan, jangan mandi. Aku tuan-tuan balik kerja kata apa nak lapar apa nama, aku dah rasa lapar pun sabang sat bagi sejuk badan pergi mandi dulu, lepas tu baru makan. Jangan makan, pergi mandi. Lepas makan, jangan buat kerja berat. Lepas makan, jangan tidur. Ni lepas makan makan tu. Ah, lega. Tu dia lah. Dalam perut tu dia macam busut. Nah, ada lepas makan tidur. Aku tak apa lepas makan tidur, confirm. Fesis ulak sawah. Boleh faham eh? Itu antara. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, itu di antara sunnah. Sunnah. Sunat ataupun sunat kecil, makan dengan tangan. Kemudian apa lagi? Banyakkan sedekah. Kerana di antara kelebihan sedekah ni, tuan-tuan sekalian, di antara kelebihan kita banyakkan sedekah, menolak bala. Kemudian dengan kelebihan banyak sedekah ini, menarik rezeki. Ha, tu kelebihan sedekah, kita duk sedekah apa saja. Macam tuan-tuan datang masjid, bawa pisang-pisang. Tukarlah sama kan. Bagi leci tin ke, boleh tak? Bagi seorang dua tin buat alik, kan best? Kan? Ini asyik-asyik pisang. Kalau musim darian tu pun, darian ke? Kan? Anggur ke? Apple ke kan? Ini pisang turun-temurun kita, dia sampai gelar. Atau tak kira lah, yang penting, banyakkan sedekah. Jelas. Itu tak kira, lelaki pun buat, apa yang boleh buat, buat. Baik. Kemudian ada sekalian apa lagi? Di antara sunnah yang kita terlepas pandang. Ni saya nak gabung dua sekali. Janggut dan serban. Sunnah. Tuan-tuan. Janggut dan serban ni tuan-tuan boleh dapat buku di luar. Buku ni hari ni alhamdulillah kita dah banyak dah diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Mudah senang. Tuan-tuan tengok kelebihan janggut dan serban. Saya sebut adik-adik sekalian. Lebih-lebih janggut. Bukan payah apa pun biar tak payah pakai baju apa pun insya-Allah tumbuh. Yang tak ada janggut. Simpanlah janggut. Tuan-tuan dan sekalian, lah ni tuan-tuan tak rasa apa, mati besok baru menyesal. Besok tuan-tuan sekalian, bila kita mati tuan-tuan sekalian, amalan ganjaran pahala kita tak sama. Kita yang main masjid, hang main masjid, hang main awal, aku main lewat tak sama pahala dia. Hang mai lewat, aku mai lewat. Tapi hang mai lewat, duduk saja. Aku mai lewat, aku semayang sunat uduk ke apa. Dia tak sama. Semua tak sama. So, tuan-tuan sekalian, cukup berbeza. Tuan-tuan, kelebihan kita menjadi umat Nabi SAW ni, tuan-tuan sekalian. Ganjaran pahala dia, kelebihan dia. Umat Nabi akhir zaman ni, kelebihan dia, tuan-tuan. Beramal sedikit, pahala berganda-ganda Allah bagi. Sampaikan besok di akhirat, umat-umat Nabi yang sebelum kagum melihat pahala kita ni. Maka mereka bertanya kepada mereka, ni umat zaman mana ni? Bila diberitahu saja umat zaman Nabi Muhammad SAW, dia berkata apa, umat-umat sebelum tu, alangkah bertuahnya kalau aku boleh jadi sama macam ni pun. Pahala besar-besar, pahala berganda-ganda. Contoh pahala berganda-ganda. Contoh. Sayyidina Umar kata apa? Kata Sayyidina Umar, pahala, kelebihan umat Muhammad ni pahala, sekali membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tu surah apa? Kok lain tak tahu lagi, ada juga, mangkuk ayun juga. Sambil-sambil nak tunggu bas dekat bus stop kan, tunggu-tunggu lambat, tunggu tuan-tuan kerja pejabat kan, tunggu lift lambat kan, jangan duduk, telaka lift lambatnya, janganlah, cuba duduk, bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf, saya handphone saya tak boleh off. Sambil-sambil lift lambat kan? Lift lambat turun kan? Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuba baca. Tapi janganlah baca kuat sangat. Jangan baca kuat-kuat. Ingat kata itu dia pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Tak lagi orang kata apa pula. Orang kata apa? Orang kata dua. Dia tu. Tidak pun, ni pasti mengaji lebih tu. Jadi tu, orang kata tu. Tapi kau tetap mengaji, menyanyi tak ada masalah. Sambil-sambil tunggu dia, cuba menyanyi. Engkau bagai air yang jernih. Oi, kuatlah sikit. Oh, tak ada apa. Tak ada masalah, dia kata. Tidak pun kawan tolong mencelah, betul tak? Tapi kalau mengaji, ya, sewel, gelong, semua ada. Tentang sekalian, saya di rumah kata apa? Sekali membaca surah Al-Ikhlas, andai kata dijadikan pahala, pahala baca surah Al-Ikhlas dan di sebelah ini isi alam lalu ditimbang, nescaya berat lagi pahala sekali membaca surah Al-Ikhlas. Subhanallah tuan-tuan. Bayang tak ganjaran dia. Tu. Samalah juga mandi junub. Orang Islam bila air kena pada badan, setiap satu bulu, satu kebajikan. Kita ni, orang Melayu ni, dah lah miskin bulu. Cuba buka baju nak tengok bulu dada ada berat. Kalau jenis mamak, tuan-tuan tengok lengan sini. Ada mamak ni, mana mamak? Buka baju tak mamak seorang? Betul tak betul? Kita ni dah miskin bulu. Ada sikit-sikit pun ni tangah orang habis. Kan rugi tu. Ha, tapi tuan-tuan janganlah bimbang pula. Janganlah kata mati tak masuk surga ke tak beriman. Tak, kita bukan nak petikai hak itu. Tak. Tapi nak beritahu kelebihan tunah ni. Okey? Tu. Tu cerita janggut. Serban. Ha, serban. Tuan-tuan boleh buka dalam satu kitab yang bernama Al-Jawahirul Mauhub. Satu kitab yang memperkatakan tentang kelebihan. Dalam kitab ni ada lebih daripada 40 kelebihan. Termasuk kelebihan serban. Pertama nak jelaskan pada kalian, serban merupakan mahkota orang Arab, istimewanya sunahku, kata Nabi. Serban ni mahkota orang Arab. Serban juga merupakan pakaian para malaikat dan syaitan tak berserban. Tu, faham tu? Jangan tuan-tuan tak berserban, kata Allah, aku syaitan. Dah, serban tak kena kita nak ceramah ni pun. Tapi nak beritahu, syaitan ni dia tak suka serban tu lah. Serban pakaian para malaikat dan kekuatan serban. Kelebihan serban, duduknya pada hari Jumaat. Ha. Jadi, kalau hadirin sekalian tak nak berserban sembilan masa pun tak apa. Termasuklah saya pun tak sentiasa berserban. Tidur dah kompon tak pakai serban. Ada juga hari yang tak saya pakai serban. Tu, kalau hadirin sekalian tak nak berserban sembilan masa pun, saya nak nasihatkan atas dasar. Watawa sawbi sobri, watawa sawbil marhamah. Berpesan-pesan atas dasar kesabaran, berpesan-pesan atas dasar kasih sayang. Ini pasal kasih sayanglah saya nak bagi tahu hadirin sekalian ni, saya nak suruh tuan-tuan rebut peluang ini paling kurang setiap Jumaat, khususnya nak sembahyang Jumaat, tuan-tuan berserban. Aku tak nak sembahyang sembilan masa pun tak apa. Nak pergi masjid tu boh serban. Kalau boleh bubuh di rumah, kalau tak boleh bubuh di masjid. Takut bubuh di rumah tak pergi, takut orang rumah terkejut. Yalah kita lilik-lilik. Mak hang, tolong tengok Ustaz. Allah mak. Pak hang kan ni? Allah tuanya tak payahlah pak hang. Padan dengan mak hang tu pun. Patut bagi jek lah sikit kan. Bagi kawan tu semangat. Ini langsung Allah huduhnya bang oi tuanya tak payah pakai lah bang oi. Ya ke? Ambil tempak lain bak buang tu. Tak pakai dah. Tuan-tuan, dalam kitab Al-Jawahirul Mauhub dia kata apa? Semayang sunat satu rakaat orang berserban pada hari Jumaat menyamai 70 rakaat tanpa serban. Boleh faham? Jadi kalau tuan-tuan panjang umur Jumaat depan, kalau pergi masjid tak pakai serban, kami yang pakai serban, semayang sunat 2 rakaat, tuan-tuan yang tak pakai serban, semayang sunat 140 rakaat. Confirm tak buat. Tu nampak? Nak rebut pahala ni, nak rebut pahala ni tuan-tuan. Pasal benda tak nampak. Betul tak? Ni kita tak lama lagi nak masuk nak masuk Rejab. Bila Rejab ni Isra Mikraj. Bila Isra Mikraj ni tuan-tuan sekalian, sebab tu ada setengah ulama menyatakan kenapa Isra Mikraj Allah buat malam. Allah boleh buat pagi lepas subuh, boleh buat tak? Boleh tak boleh? Awak pula tak boleh. Buat lepas zuhur ke petang-petang kan lagi senang, tapi pasal apa Allah buat malam? Tapi bila ulama buat kajian, bila sebut malam ni, bila kata malam ni gelap, bila kata gelap ni tak nampak, bila kata tak nampak, inilah nak membicarakan soal iman. Sebab tu lepas peristiwa Isra Mikraj, yang beriman tambah beriman, yang beriman jadi kufur dan sebagainya. Samalah kita ni pun, dosa pahala sebab tak nampak. Beletiak macam mana pun tak nampak. Semayang berjemaah, orang dah habang dah. 27 tu mangkuk ayun tu. Betul. Kita baru lepas semayang Johor, orang yang musafir ke, orang yang baru balik keluar kerja ke apa-apa, dia terlewat main kan. Kita dah habis semayang Johor kan. Kita duduk semayang sunat kan. Dia duduk pergi ke piang seorang-seorang pun, ikutlah kawan seorang. Ambil pahala jemaah tu. Tapi tak nampak 27 tu tak nampak. Cuba bagi nampak tengok. Nak tengok apa nak jadi. Boleh faham tu? Nak bagi nampak dia nanti. Lain kali lah saya cerita dia. Jadi ada sekalian, itu dia. Tentang sunnah. Kemudian apa lagi? Terban ni. Tu ambil perhatian lah terban. Jadi, tak ada kain terban, beli terban. Jangan tanya lagi. Ada juga. Dulu bila kita cerita buat terban ni, lepas tu dia berkeluar ustaz. Ustaz dia jual kain terban ke? Pulak dah. Memanglah saya ni menegar. Tapi saya tak larat nak buat ke semua. Kalau saya nak buat ke semua, saya kena buat bas tuan-tuan. Bukan buat van lagi, buat. Bas. Dulu memang saya dah buat van. Ladak dah. Okey, tak apa. Kemudian apa lagi? Antara yang Nabi suka, tuan-tuan sekalian, Nabi suka dengan makanan-makanan yang berkhasiat. Inilah yang Islam sebut halalan thayyibah. Tuan-tuan sekalian, dia berbeza tau. Halal satu bab, thayyibah satu bab. Sebab tu Islam pentingkan halalan thayyibah. Sebagai contoh, buah mangga di pokok tu halal lah hak kita punya, tapi ambil teringat, ah tu tidak baik. Begitu juga masak makan yang kita dah masak tak atas meja, kita dedah lama hingga lalat dan sebagainya, itu juga halal yang tidak baik dan sebagainya. Jadi tak mau cerita panjang-panjang itu. Cumanya apa yang penting saya nak tekankan pada hadirin sekalian di sini pada malam ini, saya nak tekankan kepada beberapa produk. Baik hadirin sekalian, akhir daripada saya untuk hari ini, saya nak sajikan tuan-tuan dengan beberapa produk peninggalan yang maha agung yang kita hari ini terlepas pandang. Tuan-tuan sekalian, kita pun sedia maklum, doktor ni, para doktor ni sejak daripada dulu hingga kini, yang Islam satu bab, yang Barat pun sama, mereka dalam bab dunia perubatan, rujukan mereka adalah Ibnu Sina. Tapi kita hari ini lebih mengamalkan perubatan moden Barat. Kita tak mau tinggal kepada yang maha agung, yang kita sedia maklum, yang Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ni semua tuan-tuan hafal dah. Saya yakin sesungguhnya pada diri rasul itu contoh terbaik, semua ada pada Nabi. Jadi tuan-tuan sekalian, di antara produk yang kita hari ini terlepas pandang, iaitulah garam, kismis, madu, susu kambing, habatus sauda. Saya nak sebut laju. Semua benda ni tuan-tuan tahu. Garam, apa fungsi dia? Saya nak kongsi sikit setakat yang saya tahu. Saya pun bukan tahu semua. Kan Nabi kata, kan? Baliru ani walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Cumanya saya nak kongsikan tuan-tuan sekalian, madu semua tuan-tuan dah tahu. Cumanya hari ini kalau tuan-tuan yang ada potensi, memang ada potensi pun confirm 20 kata ada tuan-tuan potensi kepada batu karang. Tuan-tuan nak tak nak terpaksa terima hakikat itu. Antara sebab batu karang, selain daripada kita suka makan seafood, suka makanan-makanan, minum-minum yang jenis berseredak macam Melo, Nescafe dan seumpamanya, termasuk juga kita yang suka bertangguh kencing. Naik kereta nak pergi Ipoh dekat Tanjung Malim, rasa nak terkencing dah. Dia boleh simpan kencing tu bawa pergi Ipoh. Itu satu bab. Sama lah juga ni nak terkencing dah. Alamak, dengar ceramah sedap lah dah. Dia kemut-kemut, dia simpan kencing tu. Sampai habis ceramah. Pergilah tinggal ceramah tu, tinggal. Saat nak terkencing tak buat, tak apa. Tapi nak bagi tahu. So, hadirin sekalian, batu karang ni, dia kalau kena tuan-tuan, antara penyebab boleh membuat maut dengan izin Allah. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan yang berusia 20-an ke atas ni, biasanya bila kita bangun pagi, sekarang ni bangun pagi masuk bilik air memang nak terkencing. Betul tak? Kalau siapa yang tak terkencing tu rasa kurang normal lah. Tu malam ni tuan-tuan tak payah lagi, tak payah buat apa lagi. Tuan-tuan bangun pagi, besok tuan-tuan kencing. Tuan-tuan tengok kencing tuan-tuan tu. Okey. Lusa, sebelum tuan-tuan nak tidur malam tu, tuan-tuan dapatkan habatus sauda digabungkan dengan madu. Habatus sauda digabungkan dengan madu. Tuan-tuan nak buat macam mana terpulang, nak minum berasingan, nak minum dicampur serentak. Yang ni tuan-tuan, dia lebih menjurus kepada nak membersihkan puni-puni kencing. Termasuk dia kalau ada tanda-tanda nak jadi batu karang, dia boleh pecah. Sebab itu kalau tuan-tuan yang mungkin rasa kencing-kencing ada rasa nilu, sakit dan sebagainya, itu tanda awal. Itu tanda awal. Kalau dah sampai kencing berdarah, itu parah. Kalau dah sampai berdarah, tuan-tuan pegang dinding, tangki berlekang, tuan-tuan. Na'udzubillah, na'udzubillah. So, hari ini tuan-tuan sekalian, hak ni kita tak jaga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan amalkan ini. Tuan-tuan, habatul saudak, siapa tak tahu tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan ni saya tak abang pun dah tahu dah. Tapi kita hari ini sayangnya kita dengar. Kita tahu, tapi kita tidak amal. Tujuh. Kita tak amal. Hari ini berapa ramai yang amal habatul saudak. Kurma pun dah cukup lah. Kita hanya amalkan kurma bulan Ramadan. Betul tak betul? Di luar Ramadan tak apa amal kurma. Tak payah angkat tangan. Kau tak ada pergi cari kurma. Ini kurma kita hanya bulan Ramadan. Itu pun terpengaruh dengan iklan Yusuf Tayo. Kurma datang lagi. Yusuf Tayo. Oh, kena beli kurma. Tak beli. Kalau pergi dekat Taman Melewa tu tuan-tuan. Allah, hai. Betul tak betul? Belambuk bawa kurma. Pergi mana pasar raya pun ni ada kurma. Makan lah, amal lah. Barat juga buat kajian tentang buah kurma ni. Barat ni dia tukang kaji. Termasuk Habatul Saudak yang terbaru. Sebelum ni dia buat kajian tentang susu kambing. Tuan-tuan. Tu amalkan. Boleh faham eh? Tu di antara kurma dengan, maaf, madu dengan Habatul Saudak gabungan untuk proses. Baik, garam. Orang terlepas pandang. Orang dengar garam ni darah tinggi. Sabit dengan hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha anzala ala arba barakati minas sama'i ilal ard, al-hadid wan nar wal ma' wal milha aw kama qala." Nabi sebut jelas. Ni apa yang sebut ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh cari dalam satu kitab ataupun buku yang bertajuk Berubat Mengikut Nabi. Tuan-tuan pergi cari di pasaran banyak, ada. Cuma jumpa dengan tak jumpa ya, tapi ada. Berubat mengikut Nabi tuan-tuan sekalian, garam ni yang sabit dengan hadis. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah turunkan 4 keberkatan daripada langit ke bumi, penuh berkat. Nabi sebut. Yang pertama apa? Al-hadid. Besi. Besi ni penuh berkat, tapi kita tak nampaklah berkat besi tu. Tengok kanan dengan berkat besi, boleh buat kapal besar, boleh buat bangunan tinggi. Kanan dengan besi hari ini. Betapa untungnya penagih-penagih dadah boleh meneruskan kehidupan kerana besi. Berkat sungguh. Pantang letak kena kebas lalu. Ha, itu berkat dia tu. Sampai terpaksa tutup longkang lah ni kena seal. Kan? Kena seal. Dulu mi letak ya. Lah kena seal tuan-tuan. Tu dia. Ay Allah. Kepala pipe sapu dek kau. Ha, sebab tu kalau pipe ni tuan-tuan lepas ni buah plastik ni. Kau nak buat rumah baru ke apa ke rumah banglo macam mana. Kalau untuk pipe di luar tu buah plastik ni. Ha, berkat besi. Berkat. Ha, Nabi tu. Tu yang pertama besi. Yang kedua api, yang ketiga air, ini semua tak payah nak ulas panjang-panjang. Yang keempat garam. Tuan-tuan, garam ni penuh berkat. Tuan-tuan tahu dah kelebihan garam. Antaranya kelebihan garam ni dia sebagai sumber tenaga. Dia juga sebagai ejen pembersih garam. Cuba tuan-tuan tengok hari ni. Kalau kita sakit misteri ke apa ke tak larat kan. Bila kita masuk hospital ya, nurse pun cucuk, kuk gantung ayak mana? Ha, ayat garam ni. Kalau seminggu tak makan, tak lalu seminggu lah ayat garam. Betul tak? Tuan-tuan tak boring ke ayat garam ni masuk? Tak bagi kat, tak bagi toner. Tukar lah esok. Tak cendol eh. Boleh? Agak-agak boleh hidup 2 hari lagi. Assalamualaikum. Kenapa ayat garam? Sebagai sumber tenaga. Dia juga sebagai ejen pembersih. Kita tengok sakit gigi. Bila kan? Bila sakit gigi, orang tua dulu kata, pergi cari garam jantan. Bagus juga orang Melayu. Saya pun confused. Kalau lembu jantan tu, saya kenal lah. Garam jantan, saya tak pernah nak kenal. Ni cari pesak tumbat dalam lubang tu. Garam. Kan? Itu. Garam ni juga menjadi pendinding kepada makhluk halus. Makhluk halus, dia cukup takut dengan garam. Tuan-tuan dan sekalian, sebab tu kalau orang dulu-dulu, dia kalau nak pugak. Dia nak terokor hutan. Kan? Depa masuk hutan buat nak buat kerja di belantara tu, depa masuk 3-4 hari seminggu tak keluar tu. Depa bawa bekalan makanan termasuk garam kasar dalam 5 kilo ke 10 kilo, bila depa nak tidur malam tu depa pagak. Dia pagak ni tuan-tuan sekalian, dia selain doa-doa tu, doa mintalah tuan-tuan, doa mintalah, doa tuan-tuan nak tawaf tu, nak tabur garam tu, pusingan tawaf. Pusingan tawaf ni merupakan sunatullah. Sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan nak power apa pun, tuan-tuan nak bantu, nak uli apa pun, semua nak bantu hayak apa semua, bantu hayak tu pusingan tawaf. Itu baru ada kekuatan. Tawaf. Pusingan tawaf ni merupakan sunatullah. Kalau tuan-tuan tengok tsunami, tuan-tuan tengok puting beliung, tuan-tuan tengok semua pusingan tawaf termasuk semua tumbuhan yang berlilit. Tuan-tuan pergi tengok. Tumbuhan yang berlilit semuanya pusingan tawaf. Kalau tuan-tuan tak tahu, malam ni saya cabar tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada pokok kacang ke, apa sajalah yang berlilit depan tuan-tuan, paling-paling tidak selaput tunggui atau selaput tunggui. Ada yang tak kenal selaput tunggui? Tak kenal? Tak kenal? Astaghfirullahaladzim. Okey, tak apa. Yang tak kenal senang saja, tanya kepada mereka, mereka yang kenal. Okey. Eh? Tak kira lah pokok apa yang berlilit, tuan-tuan tak kira. Malam ni, tuan-tuan balik, tuan-tuan sebelum tidur, tuan-tuan ambil dia, tuan-tuan lilit. Lawan lilit tu. Lawan lilit, faham tak? Ha, dia sepatutnya pusingan tawaf, tuan-tuan lawan dia. Tuan-tuan bangun pagi esok, tuan-tuan pergi tengok. Dia macam tu kan, dia patah balik. Sunatullah, tuan-tuan. Itulah kekuatan pusingan tawaf. Tapi kita hari ni tak ambil kisah hak tu. Kecil ya. Sebab tu orang tua-tua dulu, tuan-tuan. Mereka kaya dengan petua. Betul tak? Mereka kaya dengan petua. Tapi kita hari ni tak ambil tau. Kan? Sebab tu orang tua-tua dulu, dia kata apa? Aku nak tanam pokok ni. Nak bagi buah lebat ke apa ke. Tanam pokok hari apa? Hari kami. Pasal apa hari kami? Pasal apa? Diam-diam lah. Ampun. Tok Wan ajak apa tau. Rupanya hari kami ni ada kaitan dengan agama. Ha, yang tu kita cerita lain kali lah. Memang nak cerita malam ni tak larat. Sebab saya pun ilmu tak banyak kan. Jadi saya bagi sikit ni. Kalau saya bagi semua lain kali sampai saya pun tak tahu nak bagi apa dah. Jadi saya bagi sikit-sikit. Okey. So, okay, balik pada cerita kita. Okey, garam. Garam. Garam ni juga tuan-tuan sekalian boleh mengatasi masalah sakit perut. Kita tak nampak. Ambil contoh paling senang. Contoh. Bila kita raya ya, raya saja, esok pakat pergi klinik. Pasal apa? Sakit perut. Nah, terlebih makan. Terlebih makan ke? Banyak makan ke? Banyak makan lah. Bukan silap makan tau. Ni pasal apa cerit-berit? Tak tahulah doktor ni semalam raya ni kut silap makan. Bukan silap makan. Tenggorok hang, wey. Banyak makan. Pi rumah kawan ni makan apa? Bihun sup dengan apa? Dengan kopi. Oh, pi rumah abang ni lepat apa? Tak kira lah. Ketupat lah campur dengan lontong, lembang dan sebagainya. Betul tak? Masuk macam-macam. Coca-Cola masuk, kopi masuk, sirap masuk, susu masuk, semua masuk. Esok jadi perut tak pun tak selesai. Pergilah klinik. Kan? Kan? Akhirnya doktor pun tanya, ah ni cerit-berit ni apa? Doktor pun bagilah ubat. Antara doktor bagi apa? Ah, kenapa tahu banyak garam? Sehari ni, saya nak nasihatkan pada hadirin sekalian, panjang umur raya tahun depan ni kalau jadi berlaku. Ataupun esok lusa, bulan depan, kenuri kan? Raya, cuti sekolah kan? Ah, kenuri sakan tuan-tuan. Tu pun satu juga, satu bala juga tu. Tak, hari ni, kalau siapa yang rasa selepas makan, tak stabil perut, ayat garam tu disapu atau diminum. Atau keduanya sekali, minum. Dan saya ni hadirin sekalian menjadi amalan saya dah sekian lama. Saya bangun pagi, ayak ni sikit lagi lah. Ha, lebih kurang minyak tu ayak dia. Saya letak garam, saya larutkan, saya tolak dengan dalam mulut bersama dengan baki-baki air liur basi tu. Dikumur, lalu ditelan. Tuan-tuan, enzim yang ada dalam air liur basi amat baik untuk sistem pencernaan. Okay? Baik, di sini mungkin ada dua persoalan akan timbul. Yang pertama, Ustaz, apa hukum ayak liur basi? Tu dia buat segan nak tanya tu. Jadi kita nak tolong jawab saja. Apa hukum ayak liur basi? Memanglah ayak liur basi itu hukum dia najis. Tetapi tuan-tuan kena faham daripada usul fiqh, yang di dalam hukum dia tak najis. Yang di dalam hukum dia tak najis. Tuan-tuan tadi nak masuk masjid, nak sembahyang maghrib, nak rasa terberak. Pi mencangkung tak jadi berak. Ada tak jadi macam tu? Rasa nak terberak betul tak? Pi mencangkung tak jadi berak. Lepas tu pun orang masuk masjid, kita duduk kat luar. Oi, pasal apa tak masuk? Aku tak boleh semayang pasal apa? Dalam perut aku ada najis. Tengkorak hang, beritahu ke dia. Ha, jelas eh? Ha, jelas eh? Ha, kita. So, air liur basi yang tak, janganlah tuan-tuan dengar kata air liur basi ni enzim yang cukup baik. Selepas tuan-tuan berkumur, tuan-tuan patah balik kat bilik, pergi tengok yang mana ada, pergi pungut ambil semua, ayam tu baru tengkorak hang. Jelas. Ha, dah manalah nak tahu tu nak bagi tahu. Tu yang pertama, air liur basi memang najis, tapi dia bersifat hukum di dalam fiqh tak nak najis. Jelas. Sama lah juga darah dan sebagainya. Darah najis tak? Ha, gitu kan? Clear, baik. Garam. Mampuilah kami Ustaz. Ini Ustaz main bulan berapa ni? Bulan 5. Main bulan 7 kami semua kita berkat darah tinggi. Inilah turun mengaji tak mau bila kata bodoh marah. Betul tak? Bila kata jahil, kembang lagi satu hidung. Tuan-tuan sekalian, garam bukan penyebab darah tinggi. Itu kamus orang Melayu. Garam yang penyebab darah tinggi, garam yang bertoksik, garam yang berpenyakit, iaitulah garam laut. Itu garam yang bermasalah. Garam yang terbaik, tuan-tuan boleh cari, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab, berubat mengikut Nabi. Garam bukit ataupun garam gunung. Dalam bahasa mudah ini, garam halal gel. Itu yang terbaik untuk kesihatan, untuk makan, minum dan sebagainya. Garam laut tu nak buat baja pokok ke, kan? Nak bagi lembut tanah ke, untuk perubatan yang tertentu dan sebagainya. Itu bolehlah. Makan, minum boleh tak? Boleh. Tapi masalah tu yang kata darah tinggi tu. Jelas, eh? Baik. Kemudian apa lagi tuan-tuan sekalian? Antara produk peninggalan yang maha agung yang kita terlepas pandang. Yang sabit dengan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itahdul ghanam fa innaha barakah. Hadis yang cukup pendek tuan-tuan sekalian, Nabi kata apa? Sesungguhnya pada kambing itu ada barakah. Kambing. Itahdul ghanam fa innaha barakah. Tuan-tuan, tapi kita hari ini tak ambil kisah dengan kambing. Lebih-lebih lagi kata Nabi, yang terbit di antara darah dan najis, iaitulah susunya. Sebenarnya kambing ni, tuan-tuan, pada seluruh kambing itu barakah. Tuan-tuan, pertama saya nak buka minda hadirin sekalian, nak tengok uniknya kambing dengan manusia. Selain merupakan binatang ternakan yang pertama, wujud sejak daripada zaman Nabi Adam AS, kambing. Itu satu, kambing. Kambing ni, dia sebenarnya dia hubung kait, berhubung kait rapat dengan manusia. Sebab tu, di antara keunikan kambing, ini yang saya cakap ni fakta, tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam internet. Lah ni zaman IT, zaman apa, tanpa sempadan, tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan boleh type dat, Google tu, kambing ke apa ke, pasal kambing ke, macam-macam, susu kambing semua ada. Uniknya kambing, tuan-tuan, kambing ni, dia boleh hidup di mana manusia hidup. Itu uniknya kambing. Saya ulang lagi sekali. Kambing dia boleh hidup di mana manusia hidup. Contohnya yang pergi Mekah. Ada kerbau di Mekah? Piltak kerbau tengok. Tak tahu tak mana-mana pun. Tapi kambing di mana manusia hidup, di situ dia boleh hidup. Itu menunjukkan hubungan kambing dengan manusia cukup rapat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita pun tahu peristiwa Isra Mikraj. Bila Jibril sajikan dengan minuman, Nabi pilih susu, minuman fitrah. Dan ada hadis menyatakan susu itu adalah susu kambing. Hatta menjadi amalan baginda sallallahu alaihi wasallam setiap kali nak tidur. Banyaklah petua amalan Nabi ni. Sebelum Nabi nak tidur tu, sebenarnya Nabi sembahyang sunat dua rakaat. Sahabat-sahabat pun buat, itu kita tak buat. Witir Nabi ni bukan hanya bulan Ramadan, sepanjang masa. Kita pun tahu. Dan Nabi ni pula tentang sepanjang hayat baginda tak pernah sembahyang seorang-seorang melainkan berjemaah sepanjang hayat baginda. Tu. Tu kalau kita nak jadikan Nabi sebagai contoh terbaik. So hari ni, saat ini, malam ini, paling kurang tonton balik, bawa balik. Sebelum nak tidur, minum segelas susu kambing. Yang sabit dengan hadis kata Nabi apa? Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dikala rosaknya umatku, maka baginya pahala 100 syahid. Tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku. Tuan-tuan tahu dah hari ini berapa rugi, betapa malangnya umat Islam hari ini tak ambil kisah tentang susu kambing. Susu kambing satu hal, habis tu saudak. Saya nak sebut bukan cerita susu kambing, jangan salah anggap. Habis tu saudak. Ini sunnah. Hari ini kalau kita amalkan sunnah, ketika rosaknya umat, Nabi kata pahala 100 syahid. Kita tak amal, tuan-tuan. Kalau dikombinasikan, daging menjadi satu produk kesihatan yang cukup hebat. Tuan-tuan tahu tak? Bangsa yang cerdik, lawa, segak di dunia. Bangsa apa? Tuan-tuan tahu sebab apa dia buat cerdik dan segak? Tahu tak? Tuan-tuan boleh buka fakta ni, tuan-tuan. Cerdiknya bangsa Yahudi, mereka merupakan pengamal mutlak susu kambing sejak daripada dulu hingga kini. Hatta bakar kambing nombor satu terbaik pun masih di tangan dia. Alhamdulillah kepada umat Islam, terlepas juga bakar nombor dua. Ini fakta, tuan-tuan. Saya cakap ini fakta. Tuan-tuan boleh buka Google, tuan-tuan boleh type satu kambing, tuan-tuan boleh type bangsa Yahudi, semua fakta keluar tuan-tuan. Kajian daripada mereka rupanya hebat susu kambing ni terbaik selepas susu ibu. Untuk pengetahuan dan kalian, akhir, ni, sampai kita berhenti pukul 9. Akhir tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, susu terbaik di muka bumi ni yang bersifat alkali, di samping minum sedap dan berkhasiat, boleh menyehatkan, boleh jadi penawar, di muka bumi ni ada 3 jenis. Yang pertama, susu ibu. Siapa yang dalam ni masih mengamalkan susu ibu? Kalau ibu ada pun ibu tak nak susu dah. Kan? Kalau ibu ada susu pun dia pelempang dengan kita ni. Tengok susu ibu. Di samping minum berkhasiat sedap, mengenyangkan, menjadi penawar. Kalau kadang-kadang anak kecil tu kan, sakit mata kan, dia cabut tetek tu dia tembok kat mata. Betul tak betul? Menjadi penawar. Kalau dia bubur susu getah, melekat terus tuan-tuan. Tu. Apa dia yang pertama? Susu ibu. Yang kedua, yang terbaik susu? Susu kambing. Ini fakta tuan-tuan. Yang kedua terbaik susu kambing. Selepas susu ibu. Ketiga terbaik susu apa? Susu? Ha, nak share. Nak share. Malam ni tuan-tuan dapat ilmu ni. Susu apa? Susu unta. Lain? Susu lembu. Malam ni tuan-tuan dapat ilmu. Beruntung sangat siapa yang datang. Susu ketiga terbaik ialah susu ikan paus. Susu lembu tak masuk, tuan-tuan. Susu lembu bersifat asid. Susu lembu bersifat asid. Menyebabkan alahan, muntah, muh dan sebagainya. Susu kambing no, sebab molekul dia halus. Susu kambing ni dia kaya dengan 4 bahan utama yang diperlukan oleh sistem tubuh manusia setiap masa. Bukan hanya untuk peringkat baby. Protein, kalsium, selenium, vitamin. Saya ulang balik. 4 bahan utama ini, protein, kalsium, selenium, vitamin ada pada susu kambing. Yang cukup kaya, yang cukup tinggi, yang diperlukan oleh sistem tubuh manusia pada setiap masa dan ketika. Kita hari ini makan minum susu ibu ketika umur 2 tahun. Ya? Lepas itu tak boleh dah. Lepas itu tak ada kita nak minum susu apa. Lepas itu Yahudi, bila dia tahu hebatnya susu kambing, dia kontrol susu kambing, dia tolak bagi kita susu lembu. Tambah-tambah susu baby yang ada di pasaran, na'udzubillah tuan-tuan. Kajian buat tuan-tuan, tidak ada yang halal. Ini bukan kajian daripada orang Islam tuan-tuan. Kajian daripada bukan Islam, menyatakan. Itu memang senjata dia. Dan susu lembu yang ada di pasaran, bukan susu lembu tulen. Yang telah dipelbagaikan dengan berbagai campuran. Sebab tu kita tengok ada rosaknya lemak. Jauh, baru puluh tahun. Hari ini kesan kita nampak dah. Dengan merempiknya, dengan dadahnya, dengan hari ini, dengan azan buat tak kisah. Kita tak kisah. Dia buat duk. Kau duduk kat kedai kopi, biasa. Biasa. Tambah dengan azan bersembang, buat lagi biasa. Tak nak kata apa, tuan-tuan. Ni kesannya. Sehari ini, tuan-tuan sekalian, sebelum kita dimatikan, sebelum kita terlewat, masih ada ruang untuk kita baiki. Sebab tu saya ulang tadi, saya sebut tadi, kalau kita hari ini tidak mampu buat ke semua, tolong jangan tinggal ke semua. So hari ini di saat mutakhir ini, yang kita masih ada ruang, masih Allah bagi untuk kita bernafas, kembalilah kita kepada Islam yang sebenar. Bukan hanya semata-mata perjuangan, kita nak seluruhnya. Punya hebatnya susu kambing ini, tuan-tuan. Di samping kaya dengan protein, kalsium, selenium dan vitamin, debek untuk sistem saraf, untuk sistem usus, tambah lebih-lebih lagi kita dah veteran ni dengan kebas tangan, lenguh itu, lenguh ni, susu kambing terbaik, tuan-tuan. Bukan sekadar itu, kalau tuan-tuan ada kencing manis, darah tinggi, gout dan sebagainya, jangan bimbang. Susu kambing terbaik. Minuman sunnah yang dilupakan. Mana-mana susu kambing, semua bagus. Cari ya, di luar. Kalau tuan-tuan tak tahu nak cari dekat mana, lepas ni jumpa saya di luar. Tak, sebab saya nak sebut, susu kambing sebenarnya mana-mana pun bagus. Tuan-tuan nak belah sendiri ke, nak beli dekat kedai mamak susu kambing, bagus semua. Cumanya berbeza dengan hak saya ni, sebab susu kambing hak saya bawa ni, kita ada cover insurance sehingga 1 juta. Takut nanti tuan-tuan hak darah tinggi, gout ke apa kan, nanti lagi melambung gout dia, kita tak ada masalah. Kita ada cover insurans dan kita ada hairat kematian dan sebagainya. Yang tu kita cerita keluar. Nanti nak buat bisnes ke apa, nanti kita sembang di luar. Tapi nak bagi tahu, saya bukan nak mencabar anda. Saya bukan nak mencabar hadirin sekalian. Kalau tuan-tuan hari ini yang selalu bergantung kepada ubat hospital, tak kira tuan-tuan apa dia. Gout, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, tolong amal susu kambing. Tolong amal susu kambing. InsyaAllah tuan-tuan, tuan-tuan akan buang ubat hospital. InsyaAllah tuan-tuan akan terima kasih. Dengan saya, bersyukur dengan Allah Ta'ala. Saya cuma bagi ruang. Cumanya satu saya nak minta. Ingat, apa yang saya sebut ini, semua ini adalah makhluk. Ini adalah makhluk penentunya daripada Allah. So, akhir daripada saya. Berapa kali akhir? Ini penting. Mesej penting. Ini mesej penting. Mesej paling penting, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi Allah Musa. Ketika hayat baginda, satu ketika mungkin tuan-tuan bisa dengar dia kata ni dah. Tapi saya nak buka minda ni, saya nak buka minda tuan-tuan. Takut kita ni kadang-kadang bergantung. Orang lain minum sehat ke apa-apa. Aku minum tak ada apa pun, atau gorak dia. Nabi Musa, tuan-tuan sekalian, ketika hayat baginda, satu ketika Nabi sakit perut. Nabi Musa sakit perut. Nabi Musa angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Beritahu kata dia sakit perut. Maka Allah pun beritahu dekat Nabi Musa, pergi pada pokok kayu tu ambil daun makan. Nabi Musa pun ikut arahan Allah, makan baik. Lega. Duk tak lama, Nabi Musa sakit lagi. Sakit perut, benda yang sama. Nabi Musa sekarang ni, dia tak berdoa dah. Nabi Musa terus pergi ke pokok kayu tu, ambil daun makan. Tak jadi apa. Bila tak jadi apa, maka Nabi Musa pun berdoa. Bila berdoa itulah Allah tegur. Allah tegur, Allah kata, dulu sebab hang baik, hang minta kat aku. Lah ni hang makan ni, hang tak minta kat aku. Sebab tu aku tak. Faham tak? Tu, hadirin sekalian, susu kambing bukan ubat. Tetapi mampu menjadi penawar. Tu rahsia dia macam mana? Setiap kali tuan-tuan amal, setiap kali tuan-tuan minum, selain duk baca bismillah, doa makan dan sebagainya, doalah, doa khusus. Lebih kurang, ya Allah, ya Tuhanku. Sekiranya ada manfaat pada susu kambing ini, ya Allah, berilah kelegaan pada lelah aku. Berilah kelegaan pada gout aku. Apa saja kita ada masalah. InsyaAllah, tuan-tuan, yakin dan percaya. Banyak sangat kes-kes dengan izin Allah. Termasuklah ayat garam dan sebagainya. Jelas, eh? So, amalkan dalam kehidupan. Yang pertama, minum. Boleh pahala. Yang kedua, minum. Boleh sihat. Yang ketiga, boleh menyihatkan. Yang keempat, kalau minat nak buat bisnes, boleh duit. Kalau tak boleh duit pun, kita ada hayrat kematian. Nak tahu lebih lanjut, nanti kita boleh cerita di luar. Jadi itulah yang mampu dikongsi-kongsikan pada malam ini. Mohon kemaafan. Sekiranya ada ketelanjuran, kekasaran bahasa, gaya dan sebagainya. Yang baik semuanya daripada Allah. Dan salah dan silap, kelemahan dan kesilapan saya sendiri. Ayyakalam wabila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.